Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa ridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat ke-22 dari surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Ma tidaklah asaba menimpa min musibatin, satu musibah, fil ardi di muka bumi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula menimpa pada diri-diri kalian, illa kecuali fi kitabin, itu telah tercatat dalam kitab catatan takdir yang disebut Al-Lawhul Mahfuz. Min qabli, sebelum, an-nabra'aha, kami menciptakannya. Sebelum kami menciptakannya, yaitu menciptakan makhluk atau menciptakan jiwa-jiwa itu atau menciptakan musibah itu, sebelum kami menciptakan makhluk atau sebelum kami menciptakan jiwa-jiwa itu atau sebelum kami menciptakan musibah itu, inna dhalika 'ala Allah yasir. Inna dhalik, sesungguhnya hal itu, alallahi, atas Allah, yasirun, mudah. Ya, ini globalnya. Ma asaba min musibatin, musibah di sini nakirah, ya. Nakirah bertanwin kan, musibatin, min musibatin berarti nakirah, bukan ma'rifah, ya. Dalam kaidah nakiratun, dalam kaidah usul nakiratun fi siyaqin nafyi, kata nakirah pada konteks kalimat menafikan, ya, menafikan, menepis, nakirah itu, kata nakirah itu tufidu al-umum, menunjukkan makna umum, menunjukkan makna umum. Nah, berarti musibah di sini umum tanpa kecuali. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu pun musibah yang menimpa. Musibah itu kita tahu bersama adalah kebalikan dari nikmat, Ya. Balikan dari nikmat. Fil ardi, yang terjadi di muka bumi, menimpa bumi, ya fil ardi di sini, ya di muka bumi, di seluruh penjuru bumi, seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah, fil afaqi, fil afaq, di ufuk-ufuk, ya ini di penjuru-penjuru bumi. Berupa al-jad, ya. Al-jad itu tandusnya bumi. Nah, karena hujan tidak turun, kering, akibatnya tanaman sedikit yang bisa tumbuh. Itu pun kalau ada. Akibatnya lagi, ya, naqsu ats-tsimar, kurangnya buah-buahan, itu pun kalau masih dapat, musibah, ya. Kurang air, tidak subur, tidak banyak tanaman, tidak banyak buah, kekeringan, kekurangan air, kekurangan makanan, kekurangan, ya, hasil tanaman buah-buahan, ya, sayur-sayuran. Nah, ya, akibatnya kemana-mana. Nah, akibatnya kemana-mana, ke aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Nah, kan begitu realitasnya, ya. Wala fi anfusikum, tidak pula terjadi menimpa diri kalian ya sakit, ya, ya musibah yang menimpa manusia pada diri mereka, sakit yang diderita, nah, berbagai penyakit yang menimpa. Ya, sekarang ini ya corona gitu, ya. COVID 19. Bukan hanya itu, banyak penyakit selain itu. Nah, ini sedang menular begitu. Banyak penyakit, ya. Dari segi mematikannya, ganasnya, ya, kanker, jantung, paru-paru, dan yang lainnya menimpa diri-diri manusia. Nah, tahu musibah yang lainnya menimpa seseorang, selain sakit yang dideritanya, kelaparan karena dia kekurangan makanan, ya. Atau dia kehausan karena kekurangan air. Baik, musibah apa saja yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa diri kalian. Nah, tidak satu pun musibah yang terjadi itu di bumi dan pada diri kalian, illa kecuali fi kitabin, telah tercatat dalam kitab. Kitab catatan takdir, yaitu Allahul Mahfuz, yang ada di atas. Allah catat dalam kitab Allahul Mahfuz seluruh musibah yang akan menimpa bumi dan diri-diri makhluk yang hidup di muka bumi, min qabli, sebelum annabra'aha, kami menciptakannya. Domir ha-nya kembalinya ke mana? Ibnu Katsir rahimahullah menukil 3 tafsir yang beliau pilih, beliau sendiri pilih ya, yang dipilih oleh beliau, yaitu min qabli an nabra'a an-nakhlu, ini artinya an-nakhluqah, menciptakan. Ha, domir ha, kembali ke kata al-khaliqah, an-nasmah, sebelum kami menciptakan makhluk. Nah, sebelum kami menciptakan makhluk. Baik. Tafsir yang kedua yang belum nukil ya, tafsir yang mengatakan dhamir ha itu kembali kepada kata an-nufus, sebelum kami menciptakan, telah kami catat dalam Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan jiwa-jiwa itu. Tafsir yang ketiga yang dinukil oleh Ibnu Katsir, dhamir ha kembali kepada kata musibah, min qabli an nabra'aha, yani an nabra'a an nakhluqa tilka al-musibah, tilka al-masa'ib. Nah, sebelum kami menciptakan ya musibah itu. Nah, ini 3 tafsir ya. Yang dipilih Ibnu Katsir sendiri adalah dhamirha kembali kepada al-khaliqah, sebelum kami menciptakan makhluk-makhluk itu. Dan musibah itu sendiri masuk dalam kategori makhluk, kan begitu. Nah, yang Allah ciptakan adalah musibah ya dan nikmat. Nah, yang silih berganti dalam kehidupan, itulah kehidupan. Baina an-ni'am wan niqam. Ya. Tayyib, inal ni'am, antara nikmat dan niqam, nikmah, musibah. Ya, silih berganti. Tayyib. Nah, semua peristiwa, kejadian, itu semua adalah makhluk Allah Ta'ala. Semuanya telah dicatat dalam Allahul Mahfuz sebelum terjadi. Ya. Sebelum diciptakan langit dan bumi, sejarah waktu 50,000 tahun telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qaddara Allah maqadir al-khalaiq, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah menakdirkan, telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk yang tercipta, yang terjadi. Ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sejarah waktu 50,000 tahun. Jadi sebelum 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, telah dilakukan pencatatan seluruh apa yang ditakdirkan oleh Allah akan terjadi dalam kehidupan alam semesta. Ya. Sampai terjadinya kiamat. Dengan Allah Ta'ala menciptakan sebuah pena Ketika Allah menciptakan pena itu pertama kali, di awal penciptaan pena itu, ya, di awal penciptaan pena itu, langsung Allah ketika pena itu tercipta, Allah perintahkan kepadanya, "Uktub," tulislah. Kata pena itu al-qalam, ya, kata pena pencetak itu, "Mada aktub?" Pena itu berbicara. Allah Maha Kuasa membuat pena itu berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Ia mengatakan, "Mada aktub?" Apa yang saya tulis? Kata Allah kepada pena itu, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulis semua, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, batasnya sampai hari kiamat. Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, adapun ya yang terjadi di hari kiamat itu tidak tercatat. Yang terjadi di hari kiamat tidak tercatat. Yang tercatat hanya sampai hari kiamat. Nah, begitu. Itu dalam Al-Lahul Mahfuz pencatatan itu. Jadi ya, benarlah tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan kecuali itu semua telah tercatat dalam Al-Lahul, dalam kitab Al-Lahul Mahfuz sebelum kami menciptakan makhluk. Iya. Dan ini umum. Ini lebih umum daripada diartikan sebelum kami menciptakan musibah itu. Karena musibah hanya salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan yang terjadi. Di sana ada nikmat-nikmat. Jadi penciptaan makhluk ini lebih umum. Tayyib yang meliputi seluruh makhluk. Ya, dan apa saja yang akan didapatkan oleh makhluk itu dari nikmat-nikmat ataukah nikmah-nikmah dari musibah-musibah. Semuanya telah tercatat. Tayyib. Inna dhalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Nah, tidak susah, tidak sulit bagi Allah. Artinya ilmu Allah, ya, mengilmui, mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkannya, yang dikehendakinya akan terjadi, dan penulisannya, penulisan segala yang Allah kehendaki akan tercipta, penulisannya dalam Al-Lahul Mahfuz, itu semua bagi Allah mudah. Mudah. Nah, kata Ibnu Katsir, li'annahu, karena sesungguhnya Allah, ya'lamu ma kana, mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah terjadi Allah tidak lupa. Ya. Wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi, tidak akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan apa yang tidak, ya, tidak terjadi. Laukana, seandainya terjadi, kaifa kana, bagaimana? Kaifa kana yakun, bagaimana kejadiannya? Allah semua tahu. Ya'lamu makana, mengetahui apa yang telah terjadi. Tidak lupa setelah terjadinya. Wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi. Laukana, seandainya terjadi, kaifa kana yakun, maka bagaimana kejadiannya? Allah tahu semua itu. Baik. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua mudah bagi Allah. Nah, ilmunya tentang segala perkara itu, penulisannya semuanya mudah. Barakallahu fikum. Ini ayat ini kata Ibnu Katsir, "Wa hadhihi al-ayatu al-karimatu min adalli dalilin 'ala al-qadariyati nufatil 'ilmi as-sabiq qabbahahumullah." Ayat yang mulia ini merupakan termasuk dalil yang paling jelas mematahkan kesesatan syubhat kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah yaitu kaum yang mengingkari takdir. Nufatil ilmi sabiq, yang menafikan ilmu Allah yang terdahulu mengetahui segala sesuatu itu sebelum terjadinya. Qabbahahumullah, semoga Allah memburukkan mereka. Ini kaum Qadariyah generasi awal, angkatan pertama, ya, yang pertama muncul kesesatannya adalah mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang terdahulu, yang mengetahui segala perkara itu sebelum terjadinya, ya, mengetahui segala makhluk, segala peristiwa kejadian sebelum terjadinya. Mereka mengatakan al-amr unuf, perkara itu unuf, kata mereka, yakni Allah baru tahu ketika terjadi. Subhanallah. Mereka mengatakan Allah baru tahu ketika terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Allah belum tahu bahwa akan terjadi demikian-demikian. Ketika terjadi baru Allah tahu, kata Qadariyah angkatan pertama itu, generasi awalnya. Nah, yang muncul di Basrah, yang dilaporkan kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Artinya Ibnu Umar mengkafirkan mereka. Balighhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni hatta yu'minu bil qadar. Kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka pesan saya bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka lepas dari Ibnu Umar sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi dikafirkan. Nah, karena mengingkari ilmu Allah yang azali, yang terdahulu, yang mengetahui, ya, segala perkara yang akan terjadi, nah, sebelum terjadi. Ini diantara dalil yang paling jelas, karena Allah memberitakan di sini, tidak satu musibah pun yang terjadi di muka bumi dan pada diri kalian kecuali itu telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan makhluk-makhluk, menciptakan peristiwa-peristiwa itu, ya, kejadian-kejadian itu. Nah, Allah sudah tahu dan sudah mencatatnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Mengetahui hal itu, mencatat hal itu dalam Lauhul Mahfuz itu mudah bagi Allah. Inna dzalika isim isyarat ini mengisyaratkan itu, sesungguhnya hal itu sudah kita dengar tadi dari Ibnu Katsir, itu yakni mengetahui perkara-perkara itu dan pencatatannya dalam Lauhul Mahfuz mudah bagi Allah. Kemudian datang kaum Qadariyah tersebut mengingkarinya. Nasallahu salam wal afiyah. Nah, baik. Nah, kita di antara usul iman, ya, arkanul iman, beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir itu ada 4 derajat semuanya. Ya. Atau ada 2 derajat, setiap derajat ada 2 perkara. Lengkapnya 4. Yaitu, ya, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dengan ilmunya yang azalian terdahulu, telah mengetahui itu semua. Yang kedua, Allah telah mencatatnya. Ini tadi yang pertama, tingkatan yang pertama ini yang diingkari oleh kaum Qadariyah. Yang pertama muncul di Basra itu tadi yang diceritakan, diingkari oleh Ibnu Umar. Sebenarnya riwayat itu ada dalam Sahih Muslim, ya. Nah, yang kedua, pencatatan takdir. Tadi sudah kita dengar 2 hadis disampaikan bahwa Allah mencatat segala sesuatu yang Allah takdirkan, ya, akan terjadi sebelum penciptaan langit dan bumi. Sejarah waktu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz dengan Allah menciptakan al-qalam, pena pencatat takdir, yang langsung Allah perintahkan, ya, ketika tercipta langsung diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menulis ma huwa kainu ila yaumil qiyamah, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat atasnya. Kemudian 2 derajat berikutnya, dan berikutnya yang wajib diimani dari takdir adalah bahwa segala sesuatu itu Allah yang menciptakannya. Ya. Terjadi dengan kehendak Allah. Yang keempat. Atau kita katakan yang ketiga, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, dengan masyiahnya. Kemudian yang keempat, semuanya terjadi, ya. Semua itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya dengan kekuasaannya. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga, semuanya terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Ma syaa, apa saja yang Allah kehendaki, kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa saja Allah tidak kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Semuanya, ya, sesuai kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari itu. Kemudian yang keempat, semua itu adalah ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dengan kudrahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana di sini, min qabli an nabra'aha illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kecuali semua itu tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi semuanya itu menciptakan makhluk dan semua peristiwa itu. Sebelum kami menciptakan makhluk-makhluk dan semua peristiwa itu. Jadi semua makhluk-makhluk itu, ya, peristiwa-peristiwa itu, kejadian-kejadian itu yang merupakan makhluk, semua itu adalah ciptaan Allah. Dengan kekuasaannya menciptakannya. Kaum Qadariyah, angkatan berikutnya, mutaakhirin, itu tadi kan yang, ya, kudamanya, ya, senior yang angkatan pertamanya tadi itu, yang kisahnya terkait dilaporkan ke Ibnu Umar tadi. Nah, itu yang dikafirkan, ya, oleh Ibnu Umar. Muncul kaum Qadariyah berikutnya, mutakhirin belakangan, mereka mengimani, sudah mengimani ilmu Allah al-azali, ilmu Allah as-sabiq yang terdahulu, yang mengetahui segala perkara itu sebelum terjadi. Mereka sudah menetapkan itu, tapi yang kemudian mereka ingkari adalah, ya, kehendak Allah Ta'ala dan penciptaan Allah, penciptaan seluruh makhluk itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan bahwa af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah bimasyiatihim. Itu terjadi sesuai kehendak mereka. Meskipun Allah tidak menghendaki, jika hamba itu menghendaki, maka terjadi di luar kehendak Allah. Dan hamba-hamba itu yang menciptakan perbuatannya sendiri di luar ciptaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tingkatan berikutnya ya, yang mereka ingkari. Yang pertama, ilmu ditetapkan, tapi mereka mengingkari kehendak Allah dan penciptaan perbuatan hamba-hamba Allah Ta'ala tersebut oleh Allah Ta'ala. Inilah kaum Mu'tazilah. Nah, yang mengingkari takdir pada tingkatan itu tadi, derajat itu tadi. Ya, ini yang ana ingat dari Syekh Rabi', beliau menukil, ini diperselisihkan apakah dikafirkan atau tidak. Yang mutakhir ini tadi. Adapun yang pertama jelas dikafirkan, karena Ibnu Umar langsung mengkafirkan tadi itu. Ada riwayat dalam Sahih Muslim tadi yang sudah disampaikan. Adapun yang mutakhirin yang diingkari adalah kehendak Allah dan kekuasaan Allah menciptakan perbuatan hamba-hamba itu, itu yang diingkari oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa hamba-hamba itu berbuat sesuai kehendak mereka sendiri di luar kehendak Allah. Ya, jika Allah menghendaki sesuatu, hamba menghendaki juga, maka kehendak hamba itu yang berlaku. Kehendak Allah kalah katanya. Dan perbuatan hamba itu diciptakan oleh dia sendiri. Nah, ini yang diperselisihkan apakah dikafirkan atau tidak. Nah, kata Syekh Rabi'. Baik. Jadi ya, difahami dengan baik, hafalkan dengan baik, empat derajat, empat tingkatan takdir itu wajib kita imani semuanya. Nah, terus lengkap iman yang empat-empatnya. Apa yang pertama? Ilmu Allah yang terdahulu telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum terjadinya. Ya. Baik. Dan tentu saja ketika terjadi Allah tahu, setelah terjadi Allah tidak lupa. Nah, namun yang dibahas di sini Allah telah mengetahui sebelum terjadi. Ilmu Allah al-azali as-sabi yang terdahulu telah mengetahui sebelum terjadi. Yang kedua, apa? Penulisan hal itu dalam penulisan takdir-takdir itu dalam al-lauhul mahfuz 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ya. Dengan Allah menciptakan al-qalam, pena pencatat takdir, kemudian langsung perintahkannya mencatat. Ya, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yang ketiga apa? Kehendak masyiah Allah menghendaki segala yang ditakdirkan itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Makhluk diberi kehendak, manusia diberi kehendak, ikhtiar, tapi itu terjadi dengan izin Allah. Apapun yang diinginkan oleh makhluk, yang dikehendaki oleh makhluk, tetapi Allah tidak mengizinkan, Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa berkehendak sampai Allah menghendakinya. Kan begitu. Ayatnya jelas. Yang keempat apa? Hah? Al-khalq wal-qudrah, yani ya, takdir itu adalah ciptaan. Ya. Allah Ta'ala, Allah yang menciptakannya. Yani penciptaan takdir-takdir itu oleh Allah Ta'ala. Penciptaan takdir-takdir itu oleh Allah Ta'ala dengan kudrahnya, dengan kemahakuasaannya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan di sini, min qabli an-nabro'aha. An-nabro'aha ay an-nakhluqaha. Jadi yang menciptakannya adalah Allah. Dengan kekuasaannya yang ya Allah kabarkan, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Empat ya, dihafalkan itu ya, difahami. Nah, itulah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha. Jazakumullah khairan. Tafadhalu. Al-Mu'adzin yu'adzin. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.